Sekejap mata pun tak dapat ku lupakan. Oh, engkau sungguh manis, engkau sangat rupawan. Bagaikan bidadari datang dari kayangan. Janganlah terlalu engkau memuji aku, karena aku juga hanya insan biasa, sama seperti engkau. Ciptaan yang kuasa, cuma aku wanita, abang seorang pria. Sungguh ku terharu dengan ucapanmu. Itu kan biasa kita sesama. Manis pula budi yang engkau miliki. Itu pun biasa kita manusia. Terharu aku padamu. Jikalau begitu tidakkah engkau marah, seumpama aku kan melamar dirimu. Itu tidak mengapa, hanya ada syaratnya. Bila ayah dan ibu, dia akan setuju. Manis pula budi yang engkau miliki. Itu pun biasa kita manusia. Terharu aku padamu. Jikalau begitu tidakkah engkau marah, seumpama aku kan melamar dirimu.